Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallah maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, sungguh berbahagia sekali kita dapat bertemu kembali dalam acara Mimbar Nur Salam yang memang kita rindu-rindukan di pagi hari Jumat ini. Dengan segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, nikmat udara yang sehat, yang segar, yang sejuk, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang kita terima yang terkadang-kadang kita lupa mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Allah, luar biasa. Apabila kita bertanya berapa banyak nikmat Allah, la tuhsuha, enggak bisa dihitung. Pemirsa yang berbahagia, bertambah kebahagiaan kita di pagi hari ini, kita ditemani oleh seorang pakar di dalam urusan keagamaan ini. Beliau adalah Dr. Insinyur Haji Nana Rukmana, MA. Ustaz, apa kabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Sibuk benar Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini judulnya luar biasa nih Ustaz nih. Menyikapi musibah sebagai anugerah. Pemirsa yang berbahagia, tentu saja insya Allah akan menarik mengenai menyikapi musibah sebagai anugerah ini. Namun demikian, bersabar dulu pemirsa. Kita saksikan tayangan berikut ini. Alhamdulillah, pemirsa masih berada dengan kami di pagi hari yang sangat indah ini. Baik, kita langsung saja kepada narasumber kita, Dr. Insinyur Haji Nana Rukmana, MA, untuk menyampaikan apa sih sebenarnya yang dikatakan menyikapi musibah sebagai anugerah ini. Silakan, Pak Nana. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liudhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibu-ibu, bapak-bapak serta pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan berbicara tentang musibah. Saya kira kalau kita berbicara musibah, kata musibah itu sudah sering kita dengar. Hampir setiap hari kita dengar kata-kata musibah. Dan kita semua, saya kira tidak terlepas dari musibah, dari kesulitan. Tidak ada di dunia ini manusia yang terlepas dari kesulitan hidup. Tapi tentu saja kita semua inginnya terhindar dari musibah. Karena kalau kita berbicara musibah, pasti di situ ada duka yang sangat mendalam. Kita tidak ingin tentu saja ada hal-hal atau menimpa diri kita yang tidak kita inginkan. Karena kalau musibah datang, berarti di situ ada kesedihan, ada kegelisahan, atau mungkin kita resah. Tetapi yang namanya hidup itu pasti akan berhadapan dengan musibah, dengan kesulitan. Termasuk saya kira ibu-ibu dan opa yang saat ini ada di studio. Dari wajah-wajahnya aja kelihatan ada yang sulit, ya. Dari cara duduknya aja kelihatan siapa yang menghadapi kesulitan, tapi tidak usah merubah duduknya. Saya gimana ini duduk enak ya? Ya, kelihatannya sedang bahagia. Alhamdulillah. Tapi itulah namanya kehidupan. Al-Ghazali mengatakan hidup ini laksana berlayar di lautan luas. Tidak selamanya berdesir angin kecil, angin riak yang mengasihkan kapal yang sedang berlayar. Tapi sekali waktu gelombang besar, angin ribut, cuaca buruk, datang silih berganti yang menggoyahkan kapal yang sedang berlayar. Seringkali kapal karam di tengah lautan sebelum mencapai pantai tujuan. Kenapa kapal karam di tengah lautan? Karena dia tidak mampu menghadapi berbagai kesulitan hidup. Dia tidak mampu menyikapi musibah dengan cara yang baik. Dia tidak mampu menyikapi musibah dengan cara yang benar, sesuai dengan syariat ajaran agama. Akhirnya dia karam di tengah lautan. Tentu saja kita semua tidak ingin tadi karam di tengah lautan sebelum mencapai pantai tujuan hidup. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita membahas, mengkaji tentang bagaimana menyikapi musibah itu, agar kehadiran musibah itu menjadi anugerah, bukan menjadi masalah, atau bukan menyebabkan menjadi masalah yang lebih besar. Ada kurang lebih 10 kali kata musibah itu ada di dalam Al-Quran. Dari ke-10 itu, 9 mengindikasikan bahwa musibah itu karena tangan atau ulah manusia, 9 kali. Dan hanya 1 kali saja bahwa musibah itu adalah betul-betul ketetapan Allah. Tetapi 90% karena tingkah laku manusia. Nah, oleh karena itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, bagaimana agar tadi kita bisa menyikapi musibah ini dengan baik? Musibah ini ada yang sifatnya individual, atau bisa musibah itu kolektif. Musibah individual, misalnya kita ditinggalkan oleh seseorang yang sangat kita cintai, atau kita kehilangan sesuatu yang sangat kita cintai, berupa harta, tahta, gitu. Kehilangan yang kita cintai, istri, anak, bisa saja terjadi. Lalu musibah yang sifatnya kolektif, ya, itulah dalam bentuk bencana alam, longsor, banjir, sehingga yang terkena musibah bersama-sama. Di situ ada orang yang soleh, ada orang yang mungkin sedang maksiat, ada orang yang sedang sholat, tetapi sama-sama terkena musibah. Kena semua ya. Mungkin kita masih teringat kasus yang terakhir, jebolnya Situ Gintung. Ini saya kira dekat sekali rumahnya, rumah Pak Haji Rifai. Nah, kita bisa belajar dari kejadian musibah kolektif jebolnya Situ Gintung. Ada seorang bapak yang sedang dinas di luar kota, di Semarang. Dia pulang, ternyata dia harus berpisah dengan istri yang sangat dia cintai. Dia harus berpisah dengan 4 anaknya yang dia cintai. Dan konon bahkan anak yang pertama itu pada bulan Oktober nanti akan menikah. Tapi itulah ketetapan Allah. Ada seorang bapak yang ditinggalkan oleh 7 anggota keluarganya seketika. Bahkan yang ironis lagi, ada seorang ibu datang ke Jakarta dari Tasikmalaya membawa bayi, ingin menengok suaminya karena bekerjanya di Jakarta, kebetulan tinggalnya di dekat Situ Gintung. Tetapi tatkala menengok ke Jakarta bertemu dengan suaminya, ternyata dia harus rela melepaskan bayinya karena terseret ombak. Nah, itulah musibah ya, kolektif dan juga musibah individual. Nah, jadi bagaimana sebetulnya kita harus menyikapi musibah itu? Bagaimana kita semua bisa menyikapi musibah yang menimpa? Jadi musibah yang tadi ayatnya dibacakan oleh Pak Haji Rifai di depan. Jadi musibah itu bisa dalam bentuk ketakutan, ya. Kelaparan ya. Kekurangan harta, jiwa. Kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa, itu salah satunya tadi. Itulah bentuk musibah. Ya, berarti musibah itu kan udah diberitahukan oleh Allah ya. Ya. Bahwasanya itu kan wahyu Al-Qur'an itu udah berapa abad yang lalu kan? Ya. Udah dikasih tahu bahwasanya akan diberikan uji sedikit katanya. Sedikit ujian akan ya. Diberikan sedikit aja kan. Ujian, cobaan. Cobaan ya, ya. Ya. Termasuk tadi orang yang beriman. Beriman, ya, ya. Jangan disangka bahwa orang yang beriman itu tidak akan diuji, tidak akan dicoba oleh Allah Subhanahu. Justru orang yang beriman itu, kata Allah, tidak akan aku diamkan orang yang beriman kecuali dengan ujian dan cobaan. Allah. Kenapa Allah menguji tadi orang-orang yang beriman, termasuk bapak dan ibu sekalian yang ada di sini? Karena tentu saja Allah sayang kepada kita dan Allah ingin meningkatkan derajat kita. Jadi kalau Allah sayang kepada kita, ingin meningkatkan derajat kita, Allah tidak akan mengirim kita ke sekolah kemudahan, tetapi dia mengirimnya ke sekolah kesulitan. Kenapa Allah mengirim kita ke sekolah kesulitan? Tadi supaya tadi kita itu kuat, ya. tambah pintar, ya, ya. Meningkat derajat. Jadi ya. Itu. Nah, sekarang yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menyikapi musibah itu agar menjadi anugerah dan agar kita bisa meraih kebahagiaan hidup. Iya, iya, iya. Ya, dan memang sebenarnya anugerah ya. Anugerah pemberian. Ya. Saya kira tidak ada ya satu orang pun di dunia ini yang tidak mendambakan kebahagiaan. Kebahagiaan. Mana? Pak Ustaz, ingin bahagia? Ingin bahagia. Gimana Pak Kiai? Iya. Silakan terus. Pasti. Kira-kira mengenai musibah itu, Ustaz Soleh. Bisa diterangkan lebih lanjut ada lagi? Hadisnya barangkali, Soleh Asri. Ya, tadi kita dengar bahwa musibah pada umumnya lebih banyak diwarnai oleh tangan-tangan manusia. 90%. Jadi 1 dibanding 9, iya. 90%. Karena itu banyak beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ya. Menerangkan zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Berapa banyak ini musibah-musibah yang nampak dan muncul di dunia ini, baik di atas, di bawah, di langit, di bumi, itu diakibatkan oleh ulah tangan-tangan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar kita menyikapi supaya kita dihindarkan dan musibah, orang harus kembali sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Pak Kiai ya. Supaya orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terus takwa kepada Allah, mengikuti perintahnya, taat dan menjalankan perintahnya. Insyaallah, sebab Allah berjanji kok dalam ayat yang lain. Andai kata satu negeri, satu kampung ini semuanya amanu wa taqau. Mereka mau beriman kepada Allah, mau bertakwa, mau taat, mau menjalankan perintah Allah, la fatahna alaihim barakatun samaa'a Allah. Allah akan buka pintu keberkahan dari langit, dari bumi, ya. Dari atas, ya. Banyak berarti ya, insyaallah. Iya ya. Nah, itu tadi padahal mengenai ya. Anugerah itu sebenarnya kok musibah anugerah kan? Ya. Gimana? Kenapa disebut, tapi kenapa kita harus menyikapi musibah itu sebagai anugerah? Anugerah ya. Karena musibah itu bisa menjadi masalah dan bisa menjanji anugerah. Nah, kalau kita mendapat musibah, lalu kita dikategorikan masalah, kalau dengan musibah itu kita semakin jauh dari Allah. Tetapi sebaliknya, kalau kita mendapatkan musibah, tetapi dengan musibah itu semakin dekat dengan Allah, maka itu anugerah. Jadi yang ukuran masalah atau tidak itu adalah bagaimana kedekatan kita dengan Allah. Ya, kalau kekayaan berlimpah lalu semakin jauh dari Allah, maka kekayaan itu adalah menjadi musibah, menjadi masalah. Tetapi sebaliknya, tadi kalau kita diuji oleh Allah dengan berkurangnya tadi harta, dengan berkurangnya kekayaan, lalu tapi kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu musibah itu bagi kita adalah anugerah. Karena Allah sayang kepada kita supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita lebih ingat kepadanya, tawakal. Allah Akbar. Nah, oleh karena itu paling tidak ada 6 kalau yang saya coba indikasikan bagaimana bisa menyikapi tadi musibah itu agar meraih kebahagiaan hidup, agar meraih tadi anugerah. Yang pertama tadi, walaupun kita bertubi-tubi ditimpa berbagai kesulitan hidup, walaupun kita bertubi-tubi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap bersyukur. Kita bersyukur karena kita tahu ilmunya. Oh Allah sayang kepada kita. Oh Allah ingin lebih dekat dengan kita. Oh Allah mengajak kepada kita supaya kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur. Jadi menerima musibah ya senyum gitu ya. Senyum. Ya, tenang aja gitu. Tenang saja. Iya iya iya. Karena ada sementara orang jadi mendapat musibah itu selalu berkeluh kesah. Iya iya. Ngeluh aja ya. Selalu ngeluh karena dia tidak tahu sebenarnya makna di balik musibah itu. Jadi harus mensyukuri. Tadi kira di awal iya. Sudah dikemukakan bagaimana orang yang bersyukur. Bersyukur ya. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata musibah itu salah satu juga nikmat Allah kan? Nikmat Allah. Kasih sayang Allah kepada kita. Iya iya iya. Allah. Apabila kita mensyukuri nikmat Allah, maka akan aku lipat gandakan nikmat itu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi ingat kata Allah, kalau engkau kufur terhadap nikmat, maka tunggu azab yang paling pedih. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Nikmat Allah luar biasa. Andaikan lautan engkau jadikan tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat Allah, untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, maka lautan itu pun akan kering. Ya Allah. Sebelum kau sanggup menuliskan kalimat-kalimat dan nikmat Allah, walaupun kau tambah air sebanyak itu, kata Allah. Jadi apa artinya? Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Pantas kalau Allah selalu bertanya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Hartakah, pangkatkah, jabatankah, mana yang kau dustakan? Seringkali memang kita mengukur kenikmatan Tuhan dari materi saja, dari harta, jabatan. Iya, iya, iya. Tapi tidak pernah kita mensyukuri ketentraman keluarga. Itu satu kenikmatan. Ya, lalu kesehatan yang seringkali kita tidak pernah mensyukuri. Kita baru sadar bahwa sehat itu adalah satu kenikmatan yang tidak bisa diukur dengan uang, dengan rupiah, dengan dolar. Tatkala satu organ tubuh terganggu, baru kita sadar betapa mahalnya kesehatan itu. Tapi kalau tatkala kita sedang segar bugar seperti ini, kita tidak merasa bahwa ini nikmat Allah. Iya, suka lupa lah, lupa daratan ini. Nah, itu yang harus disyukuri tadi. Terhadap segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kenikmatan itu ternyata beraneka ragam ya. Iya. Dan luas, tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Bergerak di seluruh organ tubuh itu adalah satu nikmat dari Allah. Mungkin kita pernah ada saudara kita, tetangga kita ya, yang harus cuci darah gitu, atau seminggu dua kali. Coba berarti berapa tuh nilai hanya satu organ tubuh yang terganggu, dia harus membayar rupiah yang cukup besar. Tapi kita tidak pernah sadar, kita setiap bulan tidak harus bayar kepada Allah, padahal kita bisa menikmati kehidupan ini tidak harus membayar. Iya. Tapi kita tidak pernah mensyukuri karena ukurannya dari sisi materi saja. Iya. Jadi itulah yang perlu tadi kita evaluasi terhadap bagaimana memaknai musibah dalam konteks syukur. Bagaimana ciri orang yang bersyukur? Seorang hartawan atau orang kaya yang bersyukur adalah orang yang mau menebarkan kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga lebih banyak orang yang turut serta menikmati kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Ya, ya, ya. Nah, seringkali itu lupa. Dapat disebarkan gitu ya. Disebarkan, diberikan. Ya, karena ada hak-hak tadi. Ya, ya. Ya, hak orang miskin di situ ada. Ya. Nah, itu yang seringkali tidak pernah diingat tatkala kita memperoleh kekayaan, tatkala kita memperoleh kenikmatan. Lalu seorang ilmuwan, ya Pak Ustadz, yang bersyukur itu ilmuwan yang seperti apa? Jadi dia yang mau menebarkan tadi ilmu itu kepada orang lain, mau menerangi orang yang kegelapan, mau meluruskan jalan yang kebingungan, bukan sebaliknya. Iya, iya, iya. Ada orang yang dengan ilmunya justru menzalimi orang lain. Iya. Banyak, ada, itu, banyak ya. Banyak. Mudah-mudahan ya. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian hadir di sini tidak ada yang di sini. Bapak semua di sini kelihatannya. Mudah-mudahan di Indonesia tidak ada. Nah, di Indonesia tidak ada. Ya. Jadi itu. Lalu bagaimana kalau kita sedang menjadi penguasa, sedang menjadi pejabat? Penguasa dan pejabat yang bersyukur adalah kalau penguasa dan pejabat yang mau melindungi orang yang lemah, bukan melindungi orang yang kuat. Itu cirinya orang yang tasyakur binikmah. Ya. Pangkat dan jabatan itu adalah nikmat. Nah, harta, tahta, pangkat dan jabatan itu tidak abadi di tangan manusia. Ya. Sekarang jabatan kita bisa tinggi, besok lusa bisa lepas dengan tidak terasa. Hari ini kekayaan kita bisa berlimpah, besok mungkin kalau Allah menghendaki, Allah menguji, mengurangi sedikit-sedikit kekayaan itu. Gampang saja. Ya, gampang saja. Saya kira kita bisa belajar dari perjalanan hidup orang lain. Gitu. Jadi tatkala tadi Allah memberikan nikmat, maka kita harus mensyukuri nikmat itu. Jadi mendaya gunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi merealisasikan daripada rasa syukur itu begitu beraneka ragam, bukan saja alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya demikian ya. Iya. Tapi rupanya dengan segala ada gerakan, ada karya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi syukur itu tidak hanya sekedar lisan saja. Lisan saja. Syukur tidak hanya sekedar mengundang kerabat handai tolan untuk selamatan di rumah, itu bagi-bagi berkat, bagi-bagi berkat. Tetapi syukur itu tadi kita juga berupaya untuk menebarkan kenikmatan, membantu orang lain yang membutuhkan. Jadi itu juga satu indikator syukur. Syukur. Nah, itu yang pertama nih. Itu yang pertama. Nah, ya. Lalu yang kedua adalah sabar. Sabar. Ya pasti kalau itu, kalau kita mendapat musibah itu kita harus sabar. Itu sih populer lah itu. Populer lah ya. Dan saya kira kata-kata sabar itu juga sering kita kayaknya kita dengar. Biasa terdengar ya. Biasa terdengar. Tapi ternyata penjabarannya ini luas nih pasti ini. Tapi seringkali mengimplementasikan sabar itu yang sulit. Kan sabar itu ada tiga. Sabar dalam melaksanakan segala perintah Allah. Karena ada kejadian orang karena ditimpa musibah yang bertubi-tubi, ya, dia berdoa, merasa bahwa doa itu tidak dikabulkan, padahal dia sudah ruku, sujud, duduk, bersimpuh di hadapan mata Allah. Sudah kering gitu. Air mata sudah kering, tapi perasaan dia bahwa Allah tidak mengabulkan. Akhirnya ada orang yang meninggalkan sholat. Gara-gara merasa tidak dikabulkan. Gara-gara merasa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Dia tinggalkan sholat, gitu. Tidak pernah berdoa lagi. Ah, saya bosan berdoa, bosan sholat. Berarti tadi dia tidak sabar, di dalam melaksanakan perintah Allah. Atau sabar pengertian di sini juga dalam melaksanakan perintah itu banyak cobaan, banyak godaan, banyak rintangan, banyak halangan. Maka kita harus sabar terus bisa melaksanakan perintah Allah. Lalu yang kedua, sabar dalam artian menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang paling sulit. Sulit ya. Karena biasanya yang dilarang Allah itu yang enak. Enak. Betul, enak biasanya. Nikmat-nikmat ya. Biasanya. Jadi biasanya yang dilarang Allah itu yang nikmat, maka harus sabar. Nah, yang ketiga, sabar dalam konteks tadi ujian, ya, dan cobaan. Karena Allah tidak akan mendiamkan orang yang beriman kecuali dengan ujian dan cobaan untuk meningkatkan derajatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi kita harus juga bersyukur terus. Syukur, ya, kan dikatakan bahwasanya jangan kau merasa dikatakan seorang beriman sedangkan dia belum pernah diuji. Belum pernah diuji. Iya, artinya belum ada ujian-ujian. Ya, jadi apakah manusia itu mengira bahwa kalau engkau mengatakan kami beriman, terus Allah tidak akan menguji. Allah akan terus menguji. Jadi jangan sampai tadi akidahnya terkikis atau dalam melaksanakan ajaran agama itu semakin berkurang karena merasa musibah atau ujian bertubi-tubi. Itu adalah kasih sayang Allah kepada ibu, kepada bapak sekalian, karena Allah ingin dekat dengannya, Allah ingin meninggikan derajatnya. Jadi tadi kedua, sabar. Sabar. Yang kedua. Nah, yang ketiga adalah tawadu. Tawadu. Tawadu itu bukan rendah diri ya. Karena sering mengatakan tawadu rendah diri, bukan. Tawadu itu rendah hati. Tawadu terhadap Allah maupun tawadu terhadap sang manusia. Allah sangat membenci orang yang sombong. Allah tidak menyukai orang yang sombong. Kita harus tadi tawadu. Tawadu. Bagaimana orang yang tawadu? Paling tidak ada tiga ciri orang yang tawadu. Yang pertama, ciri yang pertama, orang yang termasuk kategori yang tawadu adalah mau menerima kebenaran dari siapapun dia datangnya, termasuk dari orang yang lebih rendah kedudukannya. Ini yang paling sulit. kita sangat mudah menerima kebenaran itu kalau datangnya dari orang yang lebih tinggi kedudukannya, yang lebih tinggi derajatnya. Tapi ketika menerima kebenaran itu dari orang yang lebih rendah kedudukannya, dia tidak pernah mau menerima. Iya. Itu tidak tawadu. Gengsi. Ah, tahu apa kan? Sok tahu. Gitu. Padahal itu kebenaran. Iya. Jadi dia tawadu. Ah. Dan itu ciri sombong, Pak. Ciri sombong, betul. Ciri sombong. Jadi kebalikannya tawadu itu ya sombong. Sombong. Kamu baru juga orang kemarin kau sudah menasehati. Padahal itu adalah kebenaran. Jadi kalau orang yang tawadu dari manapun dia keluarnya, dari si kaya, dari si miskin, dari yang kuat, dari yang lemah, itu dari pejabat sampai ke rakyat, siapapun kalau itu kebenaran dia mau menerima. Mau menerima. Sampai tawadu, ingetin ya. Soalnya kita semuanya mudah-mudahan orang-orang yang tawadu. Insya Allah minal aminin. Pemirsa serta hadirin sekalian yang berbahagia. Tambah menarik lagi penjabaran telah baik sampaikan oleh Pak Nana Rukmana ini. Namun bersabarlah, kita saksikan tayangan berikut ini. Pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada, tentu sangat menarik apa yang kita dengarkan tadi, penjabaran dari masalah musibah, masalah kesabaran, syukur, tawadu. Dan sekarang masalah tawadu ini kelihatannya memang suka dianggap enteng, karena berputarnya kehidupan manusia sesuai dengan kapasitas terpasang pada dirinya, apakah dia sebagai profesor, apakah sebagai pejabat dan sebagainya, itu bisa menggoda, mengurangi rasa tawadu kita. Padahal Allah memberikan jaminan bahwasanya orang tawadu itu sebagaimana diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah udah luar biasa tawadunya. Oleh karena itu silakan Pak Nana, barangkali masih ada tambahan-tambahannya mengenai tawadu ini. Baik. Jadi tawadu yang pertama, untuk mengingatkan lagi, dia mau menerima kebenaran dari siapapun dia datangnya. Lalu ciri yang kedua adalah dia mau berkomunikasi dengan siapapun, ya, tanpa membedakan tadi derajat, tanpa membedakan kepangkatan, tanpa membedakan warna kulit, tanpa membedakan suku. Dia mau berkomunikasi dengan semua. Jadi tidak ada istilahnya, oh tidak level gitu. Itu berarti tidak tawadu. Begitu orang mengatakan, alah kamu gak level, itu tidak tawadu. Kalau orang yang tawadu adalah mau berkomunikasi dengan siapapun. Nah, termasuk salah satu ciri pemimpin atau pejabat yang tawadu, kalau dia mau berkomunikasi dengan semua jajaran di dalam organisasi, di dalam instansi, sampai ke level yang terbawah. Cleaning service, ya, dia mau berkomunikasi, dia mau menanya bagaimana keadaannya, bagaimana kesehatannya, itu tawadu. Mukanya sejuk, ya. Tidak menyeramkan. Itu ciri orang yang tawadu. Dia mau berkomunikasi dengan siapapun. Ya. Jadi kalau ada ibu-ibu yang terucap kata-kata tidak level gitu, berarti itu tidak tawadu. Nggak level kamu. Nggak level nih. Nggak level. Tinggalnya aja di sana. Ngajak ngomong sama orang kita. Iya. Jadi itu tidak tawadu. Lalu ciri yang ketiga orang yang tawadu adalah mau menghargai terhadap prestasi atau keberhasilan sekecil apapun yang dicapai oleh orang lain. Ya, mau menghargai kesuksesan, keberhasilan yang sudah diraih oleh orang lain. Kalau yang tidak tawadu gimana? Ada teman yang berhasil, ah baru juga segitu, saya pernah meraih yang lebih dari itu. Itu tidak tawadu. Iya. Tapi orang yang tawadu itu kalau temannya, saudaranya, kerabatnya, tetangganya mendengar menunjukkan prestasi, dia orang yang pertama mengucapkan selamat gitu. Iya. Jadi itu dia mau memberikan reward, mau memberikan penghargaan kepada orang yang wajar diberikan penghargaan secara proporsional. Tapi ada yang begini, Pak Nana, lihat misalkan tetangganya maju nih ya, baru begitu dia ngajak-ajak orang lain, ya tetangga saya baru begitu aja udah sombong. Yang sombong siapa dulu? Nah, gitu yang kan? Sombong siapa? Siapa dulu? Itu bukan tawadu namanya. Ya, berarti itu tidak tawadu. Bahkan Rasul mencontohkan ya, orang yang paling baik adalah orang yang mau menjadi orang pertama yang memberikan penghargaan, termasuk kepada istri, termasuk kepada suami. Sebetulnya suami juga perlu memberikan reward penghargaan kepada istri kalau menunjukkan ada prestasi-prestasi sekecil apapun. Nah, itu kan berat kadang-kadang ya, memberikan penghargaan atau memberikan pujian. Sekali waktu istri bikin sambal enak. Itu dikasih reward. Sambal kamu enakan yang restoran sana, padahal udah enak benar itu. Enak benar ya. Jadi tidak mau dengan, memberikan dengan kita pujian. Pujiannya kan bahagia tuh ya. Iya. Ada pahalanya tuh kan. Pujian membuat orang senang, itu berpahala. Kita senyum sedekah membuat orang bahagia. Jadi sebaik-baik manusia, tutur katanya, sikapnya, perilakunya, mimik mukanya, kedipan matanya, senyumannya, menyenangkan hati orang. Tatkala dia bertemu dengan orang lain, tapi bukan kedipan mata sebelah, lain kan gitu. Maksudnya berkedipnya mata aja dia menyenangkan orang. Dikedipin, iya gue tahu gue belum bayar utang. Tangka menagih utang dikedipin. Jadi tadi itulah yang kita sebut dengan interpersonal. Jadi sebaik-baik manusia adalah tutur katanya, sikapnya, perilakunya menyenangkan hati orang. Orang seperti ini di manapun dia berada, dalam komunitas apapun dia berada, dia pasti akan disenangi orang lain. Tapi sebaliknya ada orang ya bisa tersinggung dengan senyumannya. Ya, karena senyumnya senyum sinis kan ada. Dia senyum tapi lain itu senyumnya. Ada yang senyum begini nih. Nah, itu ada itu. Apa kabar? Langsung hilang. Jadi itu senyumannya malah membuat sakit hati orang. Jadi hati-hati. Bisa saja ya ngejek. Jadi hati-hati. Ada senyum komersil lain lagi ya. Terlalu banyak senyum juga bahaya, Pak. Bahaya. Takut senyum sendirian. Nah, itu. Jadi jangan juga karena senyum itu sedekah lalu di mana-mana tanpa ada orang pun dia senyum terus di jalan. Tidak. Dia senyum. Smile all the time. Jadi tidak juga diaplikasikan seperti tapi tatkala tadi bertemu dengan orang. Memang ada kejadian karena senyum itu ibadah, orang tidak ada lawannya aja senyum terus dia jalan. Malah ini orang tanya udah berapa hari dia senyum aja. Enggak taunya ini urat-urat senyumnya putusin. Ya, jadi tadi mudah-mudahan kita tadi bisa berlaku baik ya terhadap sesama. Kalau dalam bahasa psikologi itu ada intrapersonal dan interpersonal. Jadi kalau intrapersonal itu mampu mengendalikan diri di dalam berbagai kondisi dan situasi. Ya. Nah, orang yang seperti itu akan selamat dimanapun dia berada karena mampu mengendalikan diri. Lalu yang kedua dalam bahasa psikologi disebut interpersonal tadi, tatkala berinteraksi dengan orang lain. Dia mampu berinteraksi dengan orang lain. Misalnya kalau di kantor, ya, orang yang punya kemampuan interpersonal, dia bisa mengemas substansi yang akan disampaikan kepada kolega dengan substansi yang sama, tapi disampaikannya kepada pimpinan, tentu akan berbeda cara mengemasnya. Itulah orang yang punya kemampuan interpersonal. Bagaimana mengemas substansi yang sama disampaikan kepada bawahan. Nah, jadi kemampuan interpersonal itu juga sangat penting. Sudah sampai ke masalah yang ketiga, padahal enam ya. Enam, tapi begini, kelihatannya nih jamaah udah gak sabaran mau nanya nih. Ya katanya malu bertanya sesat di jalan, gitu ya. Padahal di jalanan udah terang, gak bakal tersesat. Tapi silakan. Barangkali siapa ini sini dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Abidin Al-Mashhuri. Zainal Abidin Al-Mashhuri. Maaf Pak Kiai, saya mau nanya satu pertanyaan saja. Tadi yang saya menurut saya menarik adalah poin yang ketiga tadi, yaitu masalah tawadhu. Saya maaf pernah membaca sebuah hadis yang berbunyi man tawaddu'a rufi'a, gitu. Barang siapa yang tawaddu dia diangkat. Nah, apa yang dimaksud diangkat dengan sebab tawaddu itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tawaddu pasti terangkat lah ya. Jadi maksudnya tadi orang yang tawadu itu jelas di mata Allah derajatnya semakin meningkat. Karena Allah membenci orang yang sombong. Berarti Allah sangat mencintai orang yang tawadu. Jadi orang yang tawadu itulah derajatnya meningkat. Di mata manusia juga sama. Coba bayangkan tadi Bapak dan ibu kalau bertemu dengan seseorang yang memiliki tiga ciri tadi, pasti dia akan sangat disenangi oleh orang lain. Ya, pasti dia juga derajatnya akan meningkat di mata orang lain. Karena tadi dia mau berkomunikasi dengan siapapun tanpa membedakan suku, ras, agama, warna kulit dan sebagainya. Dia juga mau menghargai ya keberhasilan orang lain. Dia mau menerima kebenaran dari siapapun. Ya, ya. Saya kira derajatnya meningkat di mata publik, bukan di mata Allah. Bukan di mata Allah saja, apalagi di mata Allah pasti dia ditinggikan derajatnya. Ya, ya, ya. Kira itu, Pak. Paham, Pak ya? Silakan Ibu, yang tengah ini siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Aida Andrianti. Aida Andrianti. Ada yang saya ingin saya tanyakan Pak Ustadz, apa sih perbedaannya musibah dan azab? Dan bagaimana kita mengetahui apabila kita tertimpa suatu masalah, apakah ini merupakan musibah atau merupakan azab? Ya. Demikian Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah dan azab. Musibah. Jadi kalau kita berbicara musibah itu sebenarnya bisa dikategorikan dua. Yang pertama, musibah itu sifatnya cobaan, ujian. Itu yang tadi kita banyak bahas. Nah, yang kedua adalah musibah itu bukan ujian, bukan cobaan, tetapi peringatan Allah. Ya, itu peringatan Allah. Peringatan Allah karena apa? Boleh jadi peringatan Allah itu karena dosa-dosa yang dilakukan oleh kita dan oleh manusia pada umumnya. Lalu boleh jadi tadi musibah bukan hanya dosa, tetapi kezoliman yang ada. Tidak pernah menggunakan aturan-aturan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Sering aturan yang dibuat bertentangan dengan aturan Allah. Ya. Kezoliman terjadi. Itu juga boleh, bisa jadi terjadi musibah. Jadi peringatan Allah kepada kita karena dosa, kedua karena kezaliman. Lalu yang ketiga adalah melupakan zikir, oleh karena harus sering zikir. Nah, iya. Merupakan zikir, lupa mengingat Allah. Nah, itu juga Allah memberikan peringatan Allah kepada kita. Dan yang ketiga boleh jadi karena kita tidak pernah bersyukur. Pada Allah. Ya. Mudah-mudahan Ibu Aida ya. Ibu Aida. Kira-kira bisa ditangkap gitu ya. Ya. Jadi kategori azab kalau tadi itu merupakan peringatan dari Allah. Peringatan bisa, dari Allah. Bisa kezaliman dan lain sebagainya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Ibu Mutia. Ustaz, saya mau tanya, ketika saya mendapat musibah, bahkan banyak sekali kesulitan dalam hidup saya memang selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi rasa berdoa ini tidak pernah dikabul. Sehingga saya merasa harus seperti enggak bisa sabar lagi, Ustaz. Saya kesulitan ini silih berganti datangnya. Bahkan memang terjadi bahwa ada di antara teman saya itu ada yang meninggalkan sholat, bahkan tidak berdoa. Jadi saya mau dijelaskan lagi tadi tentang sabar. Karena saya rasanya udah gak kuat gitu, Ustaz, mengalami musibah yang silih berganti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Nah ini saya kira penting. Karena pertanyaan ibu juga banyak mungkin dialami oleh kita semua. Wah, sudah merasa berdoa dengan khusyuk, ya, malam kita ruku, sujud, duduk bersimpuh di hadapan Allah, qiyamul lail gitu, tidak intinya. Tapi perasaan kita kok Allah tidak mengabulkan, kan gitu. Bahkan ada kasus tadi yang ekstrim, betul yang ibu sampaikan. Pernah juga memang terjadi orang yang akhirnya tadi saya sebutkan meninggalkan sholat, bahkan tidak pernah berdoa lagi karena sudah capek. Ada istilahnya, wah, habis kesabaran saya gitu kan. Kesabaran ada batasnya. Nah, kesabaran ada batasnya. Padahal sebetulnya yang namanya kesabaran tidak ada batas. Tidak terbatas yang namanya sabar. Nah, ini yang harus difahami adalah bagaimana menyikapi dikabulkannya doa itu. Ya. Terkabulnya doa itu bukan berarti apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam benak kita, apa yang diinginkan oleh kita harus menjadi kenyataan sekarang. Gitu. Karena belum tentu yang menurut kita baik saat itu menurut Allah baik. Ya, ya, ya. Bahkan boleh jadi yang menurut kita tidak baik menurut Allah itulah yang terbaik bagi kamu saat itu. Karena kita sering ya, tidak ya. Tahu. Nah biasanya karena ilmu kita sangat terbatas, ilmu kita sangat terbatas. Apa yang akan terjadi satu jam yang akan datang kita tidak tahu. Apalagi apa yang terjadi besok, walaupun kita punya planning, punya rencana, kita tidak akan pernah tahu. Ya, ya. Hari ini akan duduk seperti ini juga kita tidak pernah tahu. Seperti apa kejadian itu tidak tahu. Nah oleh karena itu, ya, kalau tadi kejadian yang menimpa kita itu sudah merupakan hasil akhir dari ikhtiar yang maksimal disertai kehusuan doa kepada Allah, maka apapun tadi hasilnya itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita saat itu. Memang biasanya kita tahu itu kalau sudah misalnya setahun dua tahun. Oh iya. Dulu kalau saya tidak begitu, saya tidak begini. Itulah rahasia Allah. Gitu kan seringkali kita panjang begitu. O-nya, Pak. O-nya. Dulu kita menganggap bahwa itu Allah itu tidak mengabulkan, ternyata betul mengabulkan. Iya, iya, iya. Yang kadang-kadang kita merasa itu menyakiti, padahal ternyata Allah sayang kepada kita. Saya kira banyak ya kejadian-kejadian yang kita alami yang karena ketidaktahuan kita. Ada pernah saya kira kasus terjadi, ada sahabat saya mau berangkat naik pesawat ya. Berangkat ke satu kota. Tiba-tiba sampai di airport itu dia ditolak. Tidak bisa masuk karena tanpa sepengetahuan dia, ternyata stafnya di kantor itu memberikan tiket yang bukan namanya. Oh, namanya salah. Nama orang lain. Bukan salah, nama orang lain. Karena waktu saking penuhnya, padahal dia harus mengikuti kegiatan yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan dan harus ada hari Senin jam sekian di kota itu. Sehingga dia hanya menyuruh staf, pokoknya saya carikan tiket. Nah, namanya staf kan berusaha semaksimal mungkin cari, akhirnya pakai tiket orang lain. Begitu sampai di airport, ditolak. Betapa dia marahnya. Pulang ke kantor, habis-habisan dimarahin stafnya. Belum selesai tadi marahnya, dapat berita bahwa pesawat itu terbakar. Baru gak selesai dia marahnya. Itu kan rahasia Allah. Tadinya merasa kecewa, padahal ternyata Allah menolong dengan cara begitu ya. Bisa juga sebaliknya. Ada seorang sahabat juga yang sudah mendapat tiket minggu sore untuk berangkat ke satu kota, sama akan menghadiri kegiatan yang sama itu, satu lokakarya. Tiba-tiba sore hari istrinya itu minta mengundurkan. Pak, tolong jangan nanti sore deh berangkatnya, tolong minta diantar ke rumah sakit, nanti malam ini saya sakit gitu. Nah, akhirnya karena permintaan istrinya, lalu si bapak ini mengurungkan berangkat sore, akhirnya berangkat pagi yang jam 6. Tapi yang paling terjadi ternyata orang bapak ini ikut korban pesawat itu. Istrinya yang terus dia menangis histeris karena merasa kematian itu karena sebab dirinya. Padahal itu rahasia Allah semua. Allah SWT. Nah itulah yang saya sampaikan bahwa pengetahuan kita itu sangat terbatas. Sangat terbatas. Kita harus berdoa kepada Allah tadi untuk kebaikan kita dalam melangkah ke depan. Baik, ngerti ya masalah itu ya. Bisa penjabarannya bisa lebih luas lagi. Namun demikian, marilah kita saksikan tayangan berikut ini. Dan juga hadirin-hadirin sekalian yang insya Allah nantiasa mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, pandai bersabar, dan senantiasa tawadduk di dalam kehidupan kita. Dan senantiasa kita tahu bahwasanya doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penjabarannya barangkali lain kesempatan pada saat waktu-waktu yang akan datang bisa diterangkat lagi oleh Pak Nana Rukmana, barangkali nanti kan bisa lah ya, ada waktu ya, lain insya waktu Allah. Insya Allah di mimbar bersalam, amin Allahumma amin. Namun demikian, waktu jualah yang memisahkan kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Namun sebelumnya penutupan ini kami persilakan Anda untuk memberikan kesimpulan. Baik, jadi dari penjelasan tadi ada beberapa hal yang perlu kita simpulkan, khususnya bagaimana kita menyikapi musibah agar kita meraih anugerah maupun kebahagiaan dalam hidup. Jadi yang pertama adalah kita selalu mensyukuri nikmat Allah, termasuk kalau kita mendapatkan ujian Allah, termasuk kalau kita mendapat cobaan dari Allah, kita syukuri. Karena apa? Tadi diuraikan bahwa itu juga tanda Allah menyayangi kita. Ya Allah ingin kita dekat dengannya, sehingga kita perlu disyukuri. Tidak boleh berputus asa, yang pertama. Lalu yang kedua adalah kita harus sabar. Ya. Wasta'inu bisabri wasalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Jadikanlah sabar dan salat menjadi penolongmu, termasuk menolong kita tatkala kita menghadapi musibah, tatkala kita menghadapi berbagai kesulitan hidup. Jadi sabar. Ya. Lalu yang ketiga adalah tawadu tadi. Ya. Tawadu terhadap Allah maupun tawadu terhadap sesama manusia. Nah, yang mungkin tadi belum diuraikan secara detail, tapi ini perlu saya sampaikan karena juga terkait dengan pertanyaan terakhir, adalah husnuzon, harus berbaik sangka terhadap Allah, termasuk tadi dalam konteks dikabulkannya doa. Kita harus berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada sesama manusia. Dan berikutnya ta'awun, mau menolong orang lain. Walaupun kita dalam kondisi kesulitan, ada orang lain yang meminta tolong, maka bantulah. Karena membantu orang lain membuka pertolongan Allah kepada kita. Termasuk membuka pertolongan Allah tatkala kita mendapat musibah, tatkala kita mendapat tadi kesulitan. Lalu yang terakhir, yang keenam adalah amanah. Jadi kita harus menjadi orang yang bisa dipercaya. Ya. Dalam konteks berkeluarga, harus menjadi suami yang amanah. Harus menjadi istri yang amanah. Jadi kita jangan sampai tadi hanya di rumah saja, ya, bersikap seolah-olah jujur, baik terhadap istri, tetapi di luar kita tidak baik, begitu juga sebaliknya. Jadi itu yang saya kira dapat saya simpulkan dari apa yang kita uraikan tadi. Baik pemirsa yang berbahagia dan hadirin-hadirin sekalian di studio, demikianlah kesimpulan daripada pada hari ini makalah mengenai menyikapi musibah sebagai anugerah. Sampai bertemu kembali di dalam acara mimbar salam yang akan datang, sungguh sangat membahagiakan kami. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Itu kami persilakan doa. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya'afi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi liwajikal karim wa atini sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min ajwajina wa dhurriyyatina qurrat ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la taj'alna fitnatan 'alal qaumiz zalimin.